Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda walinil haq liyuzhirahu 'alal dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim 'ala sayyidina muhammadin nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kembali kita berjumpa untuk memperdalam dan mengkaji lebih lanjut ayat-ayat serta firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Mudah-mudahan kajian kita ini pada nantinya akan memberikan kesejukan di dalam jiwa kita, akan memberikan kelapangan di dalam gerak tubuh kita, dan akan memberikan keluasan di dalam penghidupan kita insyaallah. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada ayat 104 surat An-Nisa juz keempat yang bertemakan tentang perintah untuk berjihad dan berusaha keras bagi seorang muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahinu fi ibtigha'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu 'aliman hakima. Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka, musuh-musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula sebagaimana kamu menderitanya. Sedangkan kamu mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, ayat ini merupakan satu pembahasan baru yang menceritakan tentang bagaimana seorang muslim diperintahkan untuk memerangi musuhnya dengan daya upaya dan ada dan sumber dengan SDM yang mencukupi. Ayat ini diturunkan setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu persiapan yang kuat dalam bentuk salat dan juga zikir. Artinya, pada saat seorang muslim sudah mempersiapkan dirinya dengan zikir dan salat, maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dirinya untuk memerangi musuh dalam rangka mewujudkan ketaatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perintah Allah Subhanahu wa taala ini bukanlah satu hal yang berat bagi dirinya, karena memang dirinya sudah dipersiapkan dengan SDM yang mumpuni. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal ini sebagaimana keterangannya, wala tahinu fi ibtigha'il qaum, jangan kamu berhati lemah di dalam mengejar mereka, yaitu musuh-musuhmu. Artinya, kaum muslimin diperintahkan untuk bersiap siaga, selalu berusaha untuk menghancurkan setiap macam bentuk kebatilan yang ada. Islam memang memerintahkan perang, dan perang di dalam Islam tidak hanya bersifat defensif, membela diri saja, akan tetapi perang di dalam Islam juga bersifat ofensif. Kenapa? Karena bertujuan untuk memberikan kebebasan dalam kepada manusia untuk beribadah dan berideologi dengan penuh keredaan dirinya. Ya, yang jelas Islam memerintahkan perang kepada umat Islam untuk memberikan kebebasan kepada manusia di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu satu hal yang patut untuk kita camkan dengan sebaik-baiknya, bahwa di dalam Islam perang tetap dijadikan satu syariat yang tetap berkelanjutan. Kenapa? Karena dengan perang maka agama ini akan tetap dapat tegak dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala akan tetap bisa dilaksanakan di atas permukaan bumi ini. Ini adalah satu syariat untuk menjaga dan memelihara agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pernah merasa lemah di dalam mengejar musuh-musuhmu. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Ya, keterangan redaksi ayat ini memberikan satu penjelasan bahwa kita sebagai muslim diperintahkan untuk benar-benar mempersiapkan diri kita di dalam memerangi musuh-musuh. Ya, apa itu? dengan melatih seluruh strategi pemikiran, kekuatan dan potensi yang ada yang kita miliki. Oleh karena itu seorang muslim diperintahkan untuk bisa mengembangkan kemampuan dirinya, untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Sayangnya, ternyata saat sekarang ini kita harus mengakui bahwa negara-negara Eropa yang mayoritas penduduknya adalah orang-orang Nasrani dan Yahudi, mereka lebih tinggi tingkat kemampuan SDM dan juga kemampuan teknologi mereka. Siapa yang salah? Yang salah adalah umat Islam karena tidak berusaha untuk mengembangkan kemampuan dirinya. Sedangkan orang lain, mereka tidak belajar Al-Quran, akan tapi mereka malah melaksanakan isi dan kandungan daripada ajaran Al-Quran. Ya, yang jelas adalah bahwa seorang muslim tetap diperintahkan untuk mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya agar dapat mewujudkan kehidupan yang baik, tenang dan aman, dan dapat menjadikan dirinya beribadah dengan secara lebih baik lagi. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah hadir Ustaz Fajrul Haq yang kita harapkan masukkan pengembangan. Silakan ya, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ketika Allah berfirman wala tahinu fi tatiga'il qaum, di sini artinya Allah menyarankan kepada kita atau orang-orang yang beriman itu harus tetap tegar. Iya. Begitu. Jangan sampai lemah atau melempem untuk siasat musuh yang begitu hebatnya. Tapi ketahuilah, kehebatan musuh itu kalah di hadapan Allah. Iya. Sebagaimana yang Allah firmankan wa makaru, walaupun mereka bersiasat bertipu daya, wallahu khairul makirin. Wa makarallahu. Artinya wa makarallah, Allah akan memberikan siasatnya, wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik untuk memberikan rekayasa ataupun rencana untuk mengalahkan mereka, karena Allah yang memiliki semuanya itu. Satu sisi begitu, satu sisi lagi orang-orang kafir atau non muslim, khususnya orang-orang Tiamis, itu mengatakan Islam itu selalu menyerukan kebebasan dengan mereka itu cara membantah mereka begitu untuk menyerukan pembebasan dan berusaha menunjukkan Islam hanya sesuai dengan untuk satu masa saja. Jadi seakan-akan mereka mengatakan Islam itu hanyalah dulu saja berperang untuk mengapakan kebebasan umat Islam itu sendiri begitu. Jadi selalu mereka ingin menyampingkan atau mengelabui ajaran-ajaran Islam sehingga umat Islam sendiri tak tahu bagaimana sesungguhnya ajaran Islam tersebut. Tapi ketahuilah dengan ayat ini Allah sudah membuka kedok orang-orang kafir yang sesungguhnya menjadi musuh umat Islam yang dinyatakan pada ayat 103 yang sebelumnya itu. Dan di sini sebetulnya Allah memberitahukan kepada kita ketika kita mau berperang kepada mereka, mereka juga akan merasakan sakit apa yang kita rasakan begitu. Iya. Pasti. Apa yang kita rasakan mereka mesti merasakannya karena peperangan itu sama semuanya begitu. Tapi di perbedaannya mereka itu tidak ada mengharapkan apa-apa dari peperangan itu, tapi orang-orang Islam mukmin beriman itu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga masuklah menuju surganya. Maka dari itulah Allah menyarankan kita supaya untuk melaksanakan hal ini supaya lurus dan lempang, maka kita harus perbaiki sholat kita tersebut begitu. Ustaz, ada yang mau saya tanya nih Ustaz. Tadi Ustaz sudah menjelaskan bahwa umat Islam tidak usah takut karena pasti menang. Iya. Iya. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah memberikan kekuatan kepada orang-orang mukmin untuk dapat melakukan perlawanan atas setiap bentuk kezaliman yang ada. Iya. Artinya waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Tetap yang namanya kebenaran itu akan dapat mematahkan kezaliman. Ya. Tapi Ustaz begini Ustaz, sekarang ini umat Islam banyak. Iya. Tapi permasalahannya kenapa ternyata lebih kebatilan itu nampak sekarang ini lebih mendominasi daripada kebenaran. Ini kira-kira di mana salahnya nih Ustaz? Ya. Sedangkan Allah sudah menjanjikan umat Islam pasti menang melawan kebatilan. Tapi kenapa kebatilan saat sekarang ini mendominasi? Begininya, kebatilan sangat banyak mendominasi. Sebetulnya itu adalah salah satu peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pada suatu masa itu umat Islam ini akan kena musibah. Begitu disebabkan oleh banyaknya orang-orang yang berbuat maksiat atau orang-orang yang berbuat kebatilan. Itu ditanyakan salah seorang sahabat, apakah memang mungkin ya Rasulullah bahwasanya orang-orang yang tidak bersalah di kampung itu akan kena musibah juga? Jadi Rasulullah menjawab dengan tegas, iya, kalau seandainya di kampung itu orang yang berbuat maksiat itu lebih banyak daripada orang yang berbuat kebaikan. Iya. Itu adalah salah satu tanda, seperti yang saya pertanyakan tadi, itu adalah salah satu tanda akan datang lagi musibah. Begitu. Makanya kalau kita trauma dengan musibah itu, maka kita harus insaf dan evaluasi diri. Bagaimana supaya tidak jadi musibah tersebut? Kembalilah kita kepada jalan yang benar. Yang tadinya tidak sholat, sholatlah dia. Yang tadi sholatnya kurang, diperbaikilah, ditingkatkanlah sholat, sehingga kita masing-masing menutupi kekurangan dari diri kita masing-masing. Tapi kalau kita mulai kekurangan diri kita masing-masing dengan menyalahkan antara satu dengan yang lainnya, maka disitulah yang akan merasakan kesulitan kita dalam kehidupan ini. Yang inginnya tadi kita ingin memperbaiki, malah kita mengurusi orang-orang lain. Jadi pada intinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan janji kemenangan kepada umat Islam. Tapi dengan satu syarat, kalau umat Islam itu betul-betul berpegang kepada ajaran agama Islam. Itu intinya Ustaz tadi kan? Iya. Kalau kita tidak berpegang kepada ajaran agama Islam, maka kita akan terbawa arus. Begitulah bahasanya. Bukan kita yang menentukan arah arus itu, tapi kita yang akan terbawa oleh arus itu. Kita tidak akan siap untuk melawan arus kalau kita tidak berpegang kepada manhaj Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang muslim itu diberikan kelebihan-kelebihan dan keistimewaan. Karena apa? Karena dia memang sudah dipersiapkan untuk menjadi khalifatullah di atas permukaan bumi ini. Salah satunya adalah keistimewaan salat dan zikir itu. Salat akan dapat membuat diri seorang muslim menjadi pribadi yang disiplin dan kokoh. Kemudian zikir akan dapat membentuk seorang muslim menjadi orang yang penyabar dan cerdas. Tenang jiwanya, cerdas pikirannya, sehingga akhirnya dapat mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya. Dalam suatu hadis juga Ustaz, kalau kita melihat banyaknya orang berbuat kebatilan, disitulah sebetulnya kita harus meningkatkan keimanan kita. Atau walaupun kita menghadapi dengan segala kesusahan atau kesulitan yang menimpa orang-orang mukmin itu sebetulnya akan mendapat ganjaran di berupa ketinggian derajat atau dihapuskan dosa atas kesalahannya itu memang sudah merupakan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim gitu, atau yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi kita jangan sekali-kali menjadi orang-orang yang ragu, seperti yang difirmankan Allah, wala tahinu fi ibtigha'il qaumi. Jangan pernah merasa Jangan lemah, jangan gentar, jangan merasa susah. Menang itu sudah janji Allah. Kalau kalah pasti akan mendapatkan ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya seorang muslim itu tetap mendapatkan kebaikan dan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, apapun dan bagaimanapun hasil yang didapatkannya. Selama dirinya berpegang teguh kepada ajaran Allah, selama dirinya itu memang murni berniat untuk mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh aktivitas dan perbuatannya akan dapat menghasilkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah sudah reda, maka seorang muslim akan dapat menjadikan hidupnya ini menjadi hidup yang bahagia dunia dan akhirat. Baiklah para pendengar rahimakumullah, kajian kita pada hari ini cukup menarik karena membicarakan tentang bagaimana perang adalah merupakan salah satu inti kekuatan daripada syariat. Perang bukan untuk menghancurkan orang, tapi perang untuk dapat menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini. Pada maksud yang lain atau keterangan lainnya adalah bahwa kita sebagai muslim dituntut untuk punya jiwa pengorbanan yang tinggi, semangat juang yang tinggi untuk dapat membela agama, membela bangsa kita, dan membela negara kita yang tercinta ini untuk tetap berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau dia seorang muslim itu, masyarakat muslim masyarakat Indonesia ini mau menghancurkan sejarah segala bentuk kebatilan, maka dia akan dapat mewujudkan negara baldatun thayyibatun walaupun kafir. Mungkin sampai di sini aja kajian kita pada kesempatan berbahagia ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya Ahmad Perdana Indra bersama saya Ustaz Fajrul Haq mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian para pendengar sekalian, dan kami akhiri saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.